Bagaimana cara menghadapi dan menyikapi orang yang ingkar sunnah mengatakan bahwa yang dijaga kemurniannya hanya Al-Quran dan kitab-kitab hadis sekarang 200 tahun setelah masa Rasulullah SAW, apakah itu dianggap murtad atau kafir? Yang pertama, bisa jadi orang itu apa? Murtad kalau dia betul-betul murni mengingkari Al-Quran atau apa mengingkari sunnah Rasulullah SAW. Karena kalau dia betul-betul murni mengingkari Al-Hadis, ini gak mungkin dia bisa apa? Bisa sholat. Ya, harus konsisten. Kalau betul-betul dia konsisten mengingkari sunnah, berarti dia gak akan sholat. Karena apa? Dari Al-Quran tidak ada tata cara sholat. Ya. Siapa yang menemukan tata cara sholat dalam Al-Quran? Semuanya. Hah? Ada gak? Tidak ada. Takbir, ihram misalnya. Apa yang dilakukan setelah rukuk misalnya. Tidak ada dalam Al-Quran. Ya. Bilangan rakaat sholat tidak ada dalam Al-Quran. Kalau dikatakan al-hadis itu dia dijaga, maka Al-Quran juga berarti apa? Tidak ada penjagaannya. Makanya kata para ulama, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Sesungguhnya kami jaga menurunkan Al-Quran dan kami akan menjaganya. Itu kata para ulama juga termasuk penjagaan Allah kepada al-hadis. Karena tidak mungkin Al-Quran bisa diamalkan tanpa apa? Al-hadis. Makanya seorang ulama yang bernama Makhul rahimahullah mengatakan Al-Quran ila sunnah ahwat minat sunnah Al-Quran. Bahwasanya Al-Quran itu butuh atau lebih butuh kepada as-sunnah al-hadis dibandingkan al-hadis butuh kepada apa? Al-Quran. Karena seperti tadi, tidak akan mungkin kita bisa sholat, bisa zakat, puasa hari tanpa apa? Penjelasan daripada al-hadis. Kalau antum bertemu dengan orang seperti ini, coba tanya, anda sholat enggak? Kalau dia mengatakan ya, apakah tata cara sholat yang anda lakukan itu ada dalam Al-Quran? Kalau tidak, berarti apa? Anda tidak apa? Konsisten. Pasti orang alim bijak tidak mungkin bisa apa? Konsisten. Ucapannya plin-plan. Sebagaimana kelompok As'ariyah tadi. Itu ciri alim bijak.